malam hari ini temanya menarik banget. Ini salah satu hal yang sering banget diucapkan sama Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Temanya O-Do-A. Ada yang tahu gak? O-Do-A. Ada yang ngerti? Pinter, one day, one ayat. Itu dia yang akan menjadi bahasan kita pada malam hari ini. Satu hari, satu ayat. Ibu pinter pasti ranking satu waktu sekolah, Ibu. Nah, itu dia, di sebelah ini udah ada tamu kita. Ini namanya Mas Zuhri. Seorang penghafal Quran juga, sudah 30 juz. Dan sekarang menjadi staf pengajar metode one day, one ayat. Ya, tepuk tangan buat Mas Zuhri. Ya. Oke, Mas. Sambil nunggu Pak Ustadz biasa masih di belakang. Yeah. Itu metode one day one ayat. Yeah. Penjabarannya seperti apa sih? Jadi santri diajarkan untuk belajar Al-Quran tapi mengikuti ininya, mu'alimnya. Ketika mu'alim suruh ayo ikutin saya, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti santri mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nanti satu ayat dipotong-potong jadi 3 bagian, 4 bagian, terserah. Panjangnya ayat. Pokoknya targetnya satu hari apal satu ayat. Iya, satu hari. Berarti 30 hari 30 ayat. Insyaallah apal. Wah, luar biasa. Eh, mau dong sekalian praktek dong. Iya. Ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu, nanti saya baca dulu, nanti ibu-ibu mah menirukan, mah mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika. Al-haqqu min rabbika. Al-haqqu min rabbika. Al-haqqu min rabbika. Ayo 1, 2, 3. Al-haqqu min rabbika. Ulangi lagi kurang kompak. 1, 2, 3. Al-haqqu min rabbika. Fala takunanna. Takunanna. Takunanna. Takunanna. Fala takunanna. Fala takunanna. Sekarang yang belakang, oke. 1, 2, 3. Fala takunanna. Sekali lagi, 1, 2, 3. Fala takunanna. Sekarang kita sambung. Al-haqqu min rabbika. Fala takunanna. Al-haqqu min rabbika. Fala takunanna. Al-haqqu min rabbika. Fala takunanna. Lagi, Bu. 1, 2, 3. Al-haqqu min rabbika. Sekali lagi biar lebih melekat. 1, 2, 3. Terakhir, minal mumtarin. Minal mumtarin. Minal mumtarin. Minal mumtarin. Minal mumtarin. Bagus, jadi dari 1, 2, 3 kita gabungkan langsung menjadi satu ayat lengkap. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ustaz, saya udah apal surat Al-Baqarah ayat 148. 47. 147. Coba tes. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanallah. Terset. Satu ayat cepet. Saya kan diajarin sama Ustaz. Ntar gocap-gocap. Iya sih, boleh. Itu ternyata begitu belajarnya Mas Tati. Luar biasa sebelah sini. Gampang kan? Iya. Satu hari satu ayat, lama-lama banyak juga. Oke, itu namanya one day one ayat. One day one ayat. Proses pengajarannya gitu ya? Ya seperti itu di pesantren. Iya. Jadi di misalnya suratnya agak panjang dibagi tiga. Tentang one day one ayat. Jadi proses penghafalannya seperti kalau udah misalnya udah maju lagi ayat berikutnya, kedua, ketiga. Nah, gitu. Supaya nanti apalannya melekat, pemirsa pakai di dalam sholat sunnah. Contoh Den, contoh. Yeah. Denny jadi imam, saya sama Zuhri jadi makmum. Yeah. Ayatnya pakai ayat yang tadi dibaca. Oke. Okay. Masa suratnya satu ayat? Udah masa? Bener, satu ayat dulu. Ya, ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahu azim. Allah, Allah Akbar aja langsung rukun. Allahu rukun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya benar begitu. Benar begitu, Ustaz. Begitu. Oh, dilatihnya begitu untuk mengingat-ingat yang udah kita hafal. Betul, tambahin lagi. Saya udah dapat. Banyaklah duit lah pokoknya. Cepet-cepet. Iya. Nah, kan saya belajar sama Pak Ustaz nih. Ntar ajarin lagi ya yang lain ya. Insya Allah. Yang pendek-pendek aja. Sini-sini. Ini jadi tangan buat Mas Zuhri. Bapak, tamu kita hari ini luar biasa. Masih ada 3 orang lagi yang akan kita undang ngobrol-ngobrol sama kita tentang One Day, One Ayah. Tetap bareng kita di chatting dengan YM. Al-haqqu mirabbika walatakunanna minal mumtarin. Itu, Alhamdulillah. Satu ayat. Fala takunana minal mumtari. Satu ayat. Satu ayat yang udah saya dapat hari ini, Alhamdulillah. Dan uang 200.000 dari Pak Ustadz Yusuf Mansur. Kebiasaan, Den. Oh iya. Itu untuk motivasi juga gitu, Pak Ustadz? Iya, enggak juga. Oh iya, iya. Kebiasaan aja. Kebiasaan. Subhanallah, benar-benar. Banyak rezekinya. Amin, ya Allah. Nah, ibu-ibu, kita juga punya tamu-tamu yang lain. Tapi sebelum kita undang, kita pengen tanya nih. Mas, tadi prosesnya... kalau untuk ayat yang pendek kan misalnya kita bagi 3 kayak tadi. Iya. Kalau kan ada ayat yang panjang, iya, itu ngajarinnya gimana? Ya, untuk yang agak panjang, kita bisa bagi 3 hari, 2 hari, terserah panjangnya ayat. Kan ada yang 5 baris, 6 baris. Kalau pendek-pendek cuma 1 baris, 2 baris, insya Allah sekali pertemuan bisa hafal. Bisa. Kalau agak panjang dibagi 2 hari, kena 3 hari. Oh, dibagi-bagi. Terserah. Tapi panjangnya ayatnya. Tetap penyampaiannya begitu, Pak. Tetap motong. Ngulangin. Oh. Dan sekarang udah gak ada alasan orang gara-gara gak bisa baca Quran, dia gak mau ngapal Quran. Karena sekarang gak perlu bisa baca istilahnya gitu. Yeah. Walaupun wajib lah ya baca ya. Yeah. Bisa baca tuh harus kudu. Yeah. Tapi maksudnya dengan metode one day one ayat, orang yang gak bisa baca pun, asal telinganya berfungsi, insya Allah dia bisa ikut ngapal Quran. Ikut ngapalin. Yang tidak berfungsi juga telinganya bisa pakai gerakan bibir kan? Iya. Bisa ngelihat di gerakan bibirnya. Kita ada kok contoh tunarungu yang subhanallah dia bisa ngapal Quran. Wah, subhanallah. Tunarungu kan juga banyak yang bisa nyanyi kan? Dan tepat gitu. Kok dia bisa? Karena dia ngikutin gerakan bibir. Gerakan bibir. Subhanallah. Oke. Nah, sekarang juga kita akan undang ini tunanetra, Pak Ustadz ya. Tidak ada bisa melihat, tapi mereka apal Al-Quran sampai 30 juz. Masya Allah. Nah, kita tanya, kita ngobrol-ngobrol sama mereka, kita undang. Ini dia tamu kita, Mbak Inggil Wuran dan Sutardi dan Ahmad Mustaqin. Ini dia ibu, tamu-tamu kita yang memiliki keterbatasan tapi tetap bisa menghafal karena mereka punya kemauan, Pak Ustadz ya. Kemauan. Kalau Mas Sutardi udah hafal berapa juz, Mas Sutardi? Dua juz. Itu sama juz 30 sama juz 1 terus surat pilihan. Oh, subhanallah, udah surat pilihan. Iya. Kalau Mas Ahmad? Hampir 6 juz. Hampir 6 juz. Dan juga surat pilihan juga. Oh, belum 30 juz ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Yakin, semangat yakin. Tuh. Wush. Senyumin. Kita mau nanya, Mas tadi proses menghafalnya gimana, Mas tadi? Ya, itu dengerin ustadznya dulu kan itu. Bunyi itu. Bunyi, terus sayanya ngikutin. Ya, kayak tadi. Kayak ini. Kayak Mas Zuri sampaikan tadi ya? Iya. Dibacakan gitu? Iya, dibacakan dulu. Terus baru saya ngikutin. Oh, jadi ini proses belajar mereka menggunakan Quran Braille ya? Diraba gitu, oh, pakai iya. Apa? Ya, Sutardi dulu baca, silakan. Silakan. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah tatagaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Bah, sekarang Ahmad baca. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfiratim min rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladhina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayd. والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Masyaallah. Ayo yang pada punya mata nih, pemirsa, suka dipakai baca Quran enggak? Insyaallah ya. Amin. Den. Ya. Subhanallah, saya punya teman. Dia mulai menghafal Quran itu umur 28 tahun. Dia mulai menghafal Quran umur 28 tahun. Kurang lebih dalam 2 tahun dia selesai menghafal Al-Quran. Terus kemampuan dia hafalannya itu melebihi kita-kita. Dia bahkan bisa tahu ayat, nomor ayatnya sama nomor barisnya. Jadi kalau ngetes dia bukan begini. Silakan teruskan al-haqqu min rabbika misalkan. Terus dia nerusin nih. Fala takun enggak. Ngetes dia tuh begini. Coba surah Al-Baqarah ayat 147. Atau dibacain tuh sang. Atau dibalik ini ayat berapa? Walladzina idza fa'alu fa'isatan aw dzalamu. Dia bilang, "Oh, itu ayat kesekian, surah kesekian, baris kesekian. Halaman sebelumnya di baris kesekian ini bunyinya. 5 baris setelahnya ini." Subhanallah, umur 28 tahun dia mulai menghafal Quran. Dalam keadaan dia punya anak 2, sudah berumah tangga, dan bisa ngapalah kayak gitu. Dan dia Den, buta dari lahir. Buta dari lahir. Kita kirimin Fatihah buat beliau, udah meninggal dunia. Ustadz Awaluddin Batubara. Alhamdulillah ada 3 jatah umroh buat beliau yang dikonversi menjadi pesantren yang sekarang ini dikelola oleh istrinya. Di Sidompuan kalau tidak salah Medan. Ya kita bacain Fatihah buat beliau. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Namanya motivasi ini buat kita yang bisa ngelihat untuk lebih semangat lagi gitu Pak Ustaz. Nah, kalau ini udah berapa juz? Alhamdulillah. Iya. Sudah 30. Insyaallah. Insyaallah. Aduh. Hadiahin pemirsa semua. Pemirsa ketika Inggil nanti baca Quran, pemirsa di rumah berdoa, supaya bisa anak-anaknya seperti Injil. Ya, bisa 30 juz. Yang belum pada nikah, mudah-mudahan ya berdoa supaya mantunya itu Hafiz. Mantunya Hafizoh, insya Allah mudah-mudahan. Dan berdoa mudah-mudahan anak-anak bisa jadi imam, ya gak? Insya Allah. Apapun profesinya, mudah-mudahan dia menjadi penghafal Quran. Apapun profesinya. Amin. Silakan nih. Nah, Ustaz, baca Qurannya nanti. Oh, baca Quran nanti. Di awal segmen ketiga. Oh, siap. Jangan kemana-mana berarti pemirsa ya. Oke, tetap di chatting dengan ya. Al-Quran, Ustaz. Injil nih, hafal Qurannya sejak kelas 3 SMP udah selesai. 3 SMP udah hafal 30 juz? Oh, subhanallah. Berapa lama Injil untuk menghafal 30? 4,5 tahun. 4,5 tahun. Berarti dari kelas 5 ya? Iya. Kelas 5 SD ya? Subhanallah. Kelas 5. Ya, Injil. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Ngelihat fenomena sekarang, pemirsa hati-hati loh bener. Saya baru dapat kabar ya, sekarang ini di kalangan anak SMA ada komunitas pencinta sesama jenis. Iya bener loh, sayang aja nih di TV saya nggak bisa ngomong daerahnya, ntar orang daerah itu jadi marah. Tapi pokoknya waspada lah. Jadi sekarang ini di tingkat SMA. Jadi ada komunitas pecinta sesama jenis. Nah, kasus ini baru terungkap ketika satu geng sama geng lain ribut. Nah, dan ternyata begitu dikorek, gak tahu nih udah masuk topik news belum nih. Perempuan ketemu perempuan, laki ketemu laki, dan kalimatnya enteng banget. Kata mereka apa? Begini tuh gak ada risiko, gitu. Allahu Akbar. Jadi ngelihat Injil, ngelihat Zuri, ngelihat Ahmad, ngelihat Sutardi. Kita sebagai kakak ya, sebagai kakak, abang, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai guru, adem gitu. Subhanallah. Oke, okay. Ustaz ini pengen nanya sama Sutardi, yep, sama Ahmad. Kalau kalian berdua ini dari rumah Tahfiz mana? Rumah Tahfiz Cahaya Hati Bogor. Cahaya Hati Bogor. Nah, Pak Ustadz katanya ini dari tim kreatif ini tanya-tanya rumah Tahfiz yang menjadi tempat belajar mereka berdua ini sumbangan dari jamaah yang anaknya sakit gitu. Betul, Pak. Anaknya sakit, kemudian beliau sedekah dijadikan rumah Tahfiz khusus yang berkebutuhan khusus. Oh iya, iya. Jadi ada yang teman-teman kamu ada berapa sekarang? Cuman dua. Eh? Dua. Dua ini? Iya ini. Lah bukannya banyak? Gak ada. Satu rumah Tahfiz? Kan susah nyarinya. Oh, susah nyarinya. Oh, oh iya. Jadi satu rumah sapi cuma kamu dua? Sama Pak Ustad. Ustad siapa? Ustad Badrul Samad. Ustad Badrul Samad. Subhanallah. Tapi subhanallah, ini baru di rumah tapi sih. Iya. Kamu masuk Ustad tadi dari tahun berapa? Tahun 2012 bulan Februari. 2012 bulan Februari. Februari 2012. Itu waktu masuk nggak bisa apa-apa tuh? Nggak ada apalan. Ya udah sih, tapi sedikit. Sedikit. Nah, di Al-Quran kan banyak sekali surat-surat, Pak Ustadz ya. Okay. Jadi pengen tahu dong, punya surat yang paling disukain nggak, atau surat favorit yang suka, yang sering dibaca-baca? Kalau yang gila apa? Surat yang tadi dibaca. Toha. Yang tadi baca. Iya. Surat Toha. Kenapa? Ya nggak apa-apa, enak aja dibacanya. Itu surat yang bikin Umar Ibn Khattab masuk Islam. Surat itu, Pak. Surat itu. Dibacakan Rasulullah gitu, Pak Ustadz? Betul. Bukan, dibacakan sama adiknya Fatimah. Fatimah binti Khattab. Subhanallah. Jadi senang aja bacanya ya. Okay. Kalau Sutardi, apa surat yang paling disukai, yang sering dibaca? Al-Muluk. Al-Muluk. Al-Muluk. Subhanallah. Coba baca dikit, Al-Muluk. Apal, kan? Coba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kalau Ahmad? Kalau saya suka dari surat-surat dari juz 30. Coba baca salah satunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was samaa'i wat thariq. Wa maa adraka mat thariq. An najmu tsaqib. In kullu nafsin lammaa 'alayha haafidh. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Satu surah tuh pemirsa. Tentang apa tuh, Pak Ustaz? At-Tariq, As-Sama'i, At-Tariq. Itu salah satu surah di dalam Juz Amma. Tentang Allah memberitahu, Allah ini menciptakan yang lebih sulit daripada yang dimaui oleh manusia. Jadi kalau manusia itu punya kemauan, buat Allah ngabulin tuh lebih gampang, karena Allah menciptakan langit bumi ini lebih susah daripada permintaan kita. Iya. Bersama 4 tamu kita, 2 orang penghafal dan 2 orang pengajar. Ini udah ngajar juga, Pak Ustadz. Oke, iya. Sekarang kegiatannya ngajar baca Quran juga ya? Iya. Sama anak-anak kecil? Iya, sama anak-anak yang masih basic. Oh, basic. Apa aja yang diajarin? Ya, contohnya kayak ngajar ikro gitu. Oh, ikro. Kalau hambatannya apa sih ngajar anak-anak kecil yang masih suka main gitu? Ya, kadang juga nggak didengerin. Oh, gitu-gitu. Kadang nggak didengerin. Gitu. Karena masih pada main berantem, berisik gitu ya. Oke, tapi udah ada yang apal surat-surat pendek? Banyak. Wih, banyak. Luar biasa ya. Kalau juri, yuk pengen tanya dong, hambatannya apa kalau selama ngajar gitu? Ya. Ada hambatan? Enggak ada sih, insya Allah, alhamdulillah baik. Lancar semuanya? Lancar, alhamdulillah. Oke. Pak Ustadz, apa sih yang ini buat kita-kita nih, penonton juga pasti banyak yang ingin mulai menghafal. Cara pertamanya buat menghilangkan males atau pengen takutnya sulit di otak, udah kebayang Al-Quran banyak susah. Okay. Gimana, Pak Ustadz? Sebenarnya gini, menghafal Quran itu salah satu cara untuk ibu dan bapak pemirsa berubah hidupnya. Berubah lebih baik, lebih kaya, lebih mapan, lebih senang. Jadi saya melihat ada pintu yang belum dikenal banyak orang, ya ini pintu ngapal Quran. Pemirsa boleh jajal, ambil kertas lembar gitu Den. Yeah. Atau Denny atau Toto dan kawan-kawan, ambil kertas lembar ibu bapak pemirsa. Terus tulis keadaan sekarang seperti apa. Contoh misalkan. Syukur misalkan gitu ya, namanya Mas Syukur atau Suyuti. Maaf nih kalau benar. Tabungan saat ini 200.000, alhamdulillah. Pekerjaan lagi nggak ada, istri lagi kabur, asma lagi kumat, ya. Kontrakan udah nggak kebayar 3 bulan, oke? Tulis di kertas. Pas nulis mati lampu karena nggak bayar-bayar. Kalau bisa, kalau emang masih bisa ada foto istri tempel, istri yang kabur tuh yang siapa, yang mana. Terus kemudian rumah yang lagi dikontrak juga tempel, kalau bisa. Lalu kemudian pemirsa jajal ngapalin Quran mulai satu hari satu ayat. Besok, itu sudah berubah. Besok itu pasti sudah berubah. Perhatikan, saya Suyuti. Tabungan alhamdulillah 200.000. Udah berubah belum? Udah berubah belum? Belum. Istri alhamdulillah lagi kabur. Sakit masih kumat, oke. Kontrakan udah 3 bulan belum bayar, ada nggak yang berubah? Belum. Salah berubah, dia apa udah ini? Nambah satu ayat apalannya. Oh iya, sebelumnya dia belum apa? Sebelumnya belum apa? Iya. Terus jalan, kira-kira dapat seminggu, subhanallah, Allah kirimin tamu, nyapa, apa kabar, baik. Lo mau nggak nih iPhone 4 tawarin? Alhamdulillah lagi banyak duit nih saya. Kalau banyak duit beli. Bukan, maksudnya gak ada. Oh ya, gue lagi mau jual nih. Jualin lah kemana lah. Ya udah taruh aja, siapa tahu ntar ada orang datang ya kan. Nanti saya tawarin ke dia. Kalau orang datang nungguin datang gimana? Ente lah nawarin kemana? Bos, ente aja datang aneh gak undang. Ente kan datang. Nitipin handphone sama aneh buat aneh jual. Insya Allah nanti akan ada orang yang datang yang beli. Masa sih? Iya, ntar aneh doa sama Allah. Dia doa tuh Suyuti doa gitu kan, sambil ngapalin Quran sambil doa. Dapat kira-kira 8 hari, laku kejual. 6,5 dikasih juga 300. Nah, udah mulai tulisannya berubah. Tulisannya berubah tuh. Iya, jadi iya. Berapa tulisannya? Kemarin dulu berapa? 200. Sekarang berapa? 5. Jadi berapa? 5. Enggak dong, 400 kan dipakai 100 buat makan. Iya. Iya, main bukan buat makan. Bener. Oh gimana ngitungnya? Kan 8 hari. Iya. Nah mulai berubah, dia lihat, iya subhanallah ya, sejak ngapalin Quran, kok asmanya biasanya 2-3 jam datang, sekarang 2-3 hari. Itu kalau terus-terusan, Allah Karim, subhanallah, istri datang lagi, anak yang bandel-bandel datang lagi, subhanallah, kontrakan malah kebeli. Jadi yang tidak diketahui oleh orang banyak pemirsa, dan ini belum tersosialisasikan karena tabu. Saya yakin ini karena persoalan tabu. Tabu tuh begini loh. Masa sih baca Quran karena pengen dunia? Masa sih sedekah karena pengen kaya? Itu kan perkara tabu gitu. Padahal itu benar gitu. Itu harus dikampen daripada orang korupsi ya kan? Daripada orang milih jalan yang enggak-enggak. Saya pemirsa, saya betul-betul subhanallah. Benar. Kemarin minggu kapan tuh ya, saya malah nambah lagi 2 helikopter baru. Subhanallah. Betul, saya taruh di lemari. Pau. Sama saya 4 juga bisa, Pak Ustadz. Pokoknya rezeki itu deh. Rezeki, ya benar. Rezeki, subhanallah, benar. Kebarokahan, Pak Ustadz. Coba lihat guru-guru ngaji. Guru-guru ngaji itu asal sabar gitu ya. Nggak ada ngeluhnya. Nyampe Mekah loh. Padahal kerja kagak. Ini Zuhri tanya kan. Nah, tanya dong. Ntar kita tanya. Kita juga pengen tanya ke yang lainnya. Tanya tentang... mau iklan dulu. Iya, ntar. Ntar kita akan tanya kebanggaan apa yang mereka dapatkan setelah mereka menjadi penghafal Quran. Tetap bareng kita di chatting dengan ya. Seperti yang tadi disampaikan sama Pak Ustadz Yusuf Mansur, banyak sekali keberkahan yang bisa kita dapatkan, insya Allah kita terima kalau kita menjadi penghafal Quran, Pak Ustadz. Yep. Nah, sekarang Deni mau nanya nih sama Zuhri. Apa yang Zuhri alami setelah menghafal, sekarang mengajar? Ya, alhamdulillah saya dapat tawaran kuliah banyak di mana-mana, alhamdulillah. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ada. Kalau yang lokal di Indonesia, insya Allah ada banyak yang nawarin. Beasiswa? banyak tawaran beasiswa Ustaz untuk kuliah ya. Mas Ahmad? Kalau saya ya keberkahannya udah gak terhitung ya. Karena waktu saya baru hafal juz 30 aja, saya udah dua kali menjuarai MTQ tingkat kabupaten. Wow. Akbar. Oke. Terus sekarang? Ya, sekarang masuk pesantren ya alhamdulillah lebih banyak lagi keberkahan. Allah. Amin. Ya. Bersih mukanya masyaallah. Ustaz, kalau sekarang kan kita bisa pakai metode one day one ayat. Kalau zaman Rasulullah waktu itu gimana tuh? Sama. Ustaz. Sama. Malah tajam, malah enggak. Rasulullah tuh malah lebih anu lagi, lebih strike lagi. Kalau belum ini dia belum nambahin. Pada masa-masa dulu ya malah ketika masa wahyu turun, kadang-kadang ditahan wahyu itu jangan tidak turun dulu, nunggu semua siap apa siap. Dan zaman dulu kan umi ya. Jadi gak bisa baca tulis itu, jadi didengerin. Kadang-kadang majikannya itu ngapal Quran, budaknya ikut ngapal, hamba sayanya ikut ngapal. Kalau kata kita mas sekarang asistennya ikut ngapal. Seolah-olah pokoknya mudah lah. Dan saya lagi saya bilang, kalau pengen kaya, kayalah dengan Quran. Kalau pengen banyak duit, ya itu dengan Quran. Tanah kosong, pengen dibangun rumah. Jangan manggil tukang, bayar. Manggil Allah aja. Terus kemudian bawa yang Allah suka. Yang Allah suka itu Quran. Maksudnya apa? Ya baca Quran. Sebelum baca Quran bilang sama Allah, ya Allah saya punya tanah kosong, tolong bangunin. Terus baca Quran. Ibu umpama tukang gado-gado nih, pengen tahu bedanya kalau udah nempel sama Quran. Taruh Quran di dekat apaan tuh namanya? Ulekan. Tinggiin dikit taruh di situ. Tak. Giliran enggak ada orang yang mesen, baca. Begitu ada yang mesen, ngulek sendiri. Saya lagi baca. Iya. Pokoknya liatin deh. Biasanya sehari enggak megang Quran itu, ya seadanya aja. Laku 5 dapat 25 gitu kan ya kalau goceng. Laku 10 dapat gocap ya 50.000, tapi beda dengan Quran. Ternyata yang beli malah kagak ada. Ya karena situ asik baca Quran, orang malas ganggunya. Ngelihat oh lagi baca Quran enggak usah deh. Kali oh, baca Quran enggak usah deh. Tapi datang satu orang sama satu rombongan beli total semua. Saulekan-ulekannya. Barallah. Serius, Den? Iya. Oh, beda. Benar. Insya Allah banyak keberkahan. Lo coba jajal dah, iya. Yang rumahnya masih ngontrak, jajal. Hiasi, nawir, buyutakum bil Quran. Kalau enggak rumah itu bakal kebeli. Allah mah terlalu kaya lah. Kalau buat cuman ngejabanin begitu doang mah. Wah, udah mantep nih Pak Ustadz. Kita berdoa deh Pak Ustadz. Insya Allah, Mirza. Doa kali ini buat anak-anak kita kali ya. Iya. Anak-anak pelajar. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliahan. Mudah-mudahan pada hidupnya lempeng. Amin. Lurus. Amin. Di dunia aja penyusahin ya. Apalagi di akhirat. Mudah-mudahan seperti mereka-mereka ini nih. Di dunianya aja udah nyenengin. Amin ya Allah. Apalagi nanti di akhirat. Buat anak-anak kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب. Mudah-mudahan guru-gurunya Inggil, guru-gurunya Zuhri, guru-gurunya Sutardi, Ahmad dan orang-orang yang ada di belakang beliau-beliau ini. Ya. Mudah-mudahan dapat pahala semuanya ya. Amin. Baik, saya Deddy Cagur dan Pak Ustadz Yusuf Mansur Mohon Pamir. Sekarang kita akan dengarkan alunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahmad Mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaa'ikati